Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fanahmadullah azza wa jal. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Rahimani allahu wa iyakum wa baraka fikum. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah Jalla wa'ala setelah hidayah taufik darinya, kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majlis ilmu online kita ini pada pelajaran kitab atau kajian kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitabi tauhid, yang insyaAllah ta'ala pada sore hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab yang keenam, bab tafsir tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Walitafadhal akhuna al-ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu tafsir at-tauhid wa shahadati an la ilaha illallah wa qawlillahi ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabah inna 'adaba rabbika kana mahdhura. Qala al-sharih hafizahullah, munasabatul bab li kitab at-tauhid, لما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، بين رحمه الله في هذا الباب معناه، لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه فيظن أن معناه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، وإنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب، من أنه إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك. وعطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد ليبين أن معناهما واحد لا اختلاف فيه. يدعون أي يدعونهم من دون الله، وهم الملائكة والأنبياء الصالحين وغيرهم، فالضمير الفاعل في يدعون راجع إلى الكفار. يبتغون أي يطلبون، والضمير الفاعل فيه راجع إلى المدعوين من الملائكة ونحوهم. الوسيلة ما يتقرب به إلى الله، فمعنى توسل إلى الله عمل عملا يقربه إليه. ويرجون رحمته أي لا يرجون أحدا سواه، ويخافون عذابه أي لا يخافون أحدا سواه. قال الماتن وهو الإمام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، باب terkait penafsiran tauhid dan la ilaha illallah. Kalimat dan di sini bukanlah untuk menjelaskan perbedaan antara tauhid dan la ilaha illallah, tetapi ini mimbab membarengkan atau menyebutkan sesuatu yang sama dengan dua penyebutan, atful khas alal am, atau ya, sebagai bentuk taukid. Karena tauhid adalah la ilaha illallah, dan la ilaha illallah itulah tauhid. Maka pada bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menjelaskan kepada kita tafsir la ilaha illallah dan tafsir atau penjelasan tentang tauhid. Tafsir artinya adalah al-bayan. Maka makna tafsiri tauhid ay bayani tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah Jalla wa'ala, ulaika alladhina yada'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya ulaika alladhina yad'un, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang diseru, yang disembah, yang diibadahi oleh para pelaku kesyirikan, dari oleh para pelaku kesyirikan, mereka menyeru hamba-hamba yang mereka seru dari hamba-hamba Allah, dari kalangan para malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh. Karena orang-orang jahiliyah di masa itu, kesyirikan mereka kepada Allah Jalla wa'ala diantaranya adalah dengan memalingkan ibadah mereka kepada orang-orang saleh seperti Lat, kepada para nabi seperti mereka Nasara yang menyembah Isa alaihi salam, ya, atau orang-orang jahiliyah seperti orang jahiliyah yang menyembah para malaikat. Maka ulaika alladhina yad'un, ya, mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang saleh, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Padahal para malaikat, para nabi, atau orang-orang saleh yang mereka sembah selain Allah itu, mereka sendiri sedang berusaha mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala dengan amalan yang mereka lakukan. Mereka sendiri berlomba-lomba, mereka sendiri mencari, ya, sarana-sarana yang dapat mendekatkan diri mereka dengan kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga siapakah yang paling dekat dari mereka kepada Allah Jalla wa'ala dengan melakukan amal saleh. Artinya Allah Jalla wa'ala ingin membuka akal sehat mereka yang menyembah selain Allah seperti malaikat, para nabi, orang-orang saleh dengan alasan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tujuan kami ke kuburan mereka ini, ke tempat orang-orang saleh yang keramat ini, adalah agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah, agar kami mendapatkan syafaat. Tujuan kami sekedar tawassul, karena kami ini kan para pendosa. Sepertinya tidak indah dan tidak pantas jika meminta langsung kepada Allah. Maka kami ingin menyampaikan hajat kami kepada Allah melalui mereka. Maka tujuan kami sekedar tawassul dan cari syafaat. Maka Allah katakan bahwa tawassul, syafa'ah, taqarrub yang mereka lakukan tersebut adalah bentuk peribadatan mereka kepada selain Allah, baik kepada malaikat, para nabi, atau ke orang-orang saleh. Dengan alasan tawassul, cari syafaat, atau taqarrub. Mereka itu, mereka sendiri butuh untuk bertaqarrub kepada Allah. Kenapa enggak langsung aja kalian langsung bertaqarrub kepada Allah, meminta kepada Allah, beribadah langsung kepada Allah? Kenapa harus titipkan kepada para malaikat, kepada orang-orang saleh, atau kepada nabi yang telah meninggal dunia? Toh mereka sendiri juga butuh untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan amalan saleh. Iwayarjuna rahmatahu, mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah Jalla wa'ala, tidak mengharapkan kepada selainnya. Wayakhafuna adzabah, dan mereka sendiri adalah hamba-hamba yang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Artinya, jika mereka memiliki sifat yang seperti ini, kenapa justru kalian sembah dan kalian palingkan ibadah yang mestinya kalian murnikan, kita kalian berikan kepada Allah Jalla wa'ala semata, justru kalian palingkan kepada mereka? Ini sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Inna azab rabbika kana mahzura, sesungguhnya azab Rabbmu adalah azab yang mesti ditakuti, karena azab Allah amalah keras dan amat berbahaya, baik yang di dunia maupun di akhirat. Baik, berikut ini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan terkait judul bab ini dan ayat ini. Munasabatul bab li kitab tauhid, sisi kecocokan judul bab yang keenam ini untuk kitab yang beliau tulis ini. Kitab yang beliau tulis tentang apa? Penjelasan tentang tauhid secara global dan secara rinci serta syirik. Kan ini judul kitab, kitab tauhid, judul kitab. Kemudian pada bab yang keenam ini beliau terangkan pada kita penjelasan tentang tauhid dan syahadat Allah ilaha illallah. Maka dari sini kita mengetahui sangat tepat judul kitab ini, judul bab yang keenam ini diletakkan dalam kitab Tauhid ini secara umum. Terserah mau diletakkan di bab keberapa saja, ini tepat. Kenapa? Karena memang bab ini bab yang menjelaskan ada kaitannya dengan Tauhid. Kecuali di bab yang keenam ini beliau sebutkan bab tentang wudu. Ini tidak nyambung dengan judul kitab. Namun Syekh Shal Fauzan ingin menerangkan lebih dari itu, yaitu sisi kesinkronan bab yang keenam ini dengan bab-bab yang telah berlalu. Karena kebiasaan para penulis itu tidaklah menyebutkan sebuah bab, melainkan bab tersebut yang belum disebutkan sebelumnya, baik secara totaliti belum disebutkan atau belum disebutkan secara rinci, sekalipun telah disebutkan secara global sebelumnya. Ya, طيب. Kata beliau, "Lamma dzakara al-musannif rahimahullah fil abwab as-sabiqati at-tauhida wa fadailahu wa ad-da'wati ilayhi wal khawfa min dhiddihi alladhi huwa syirk." Setelah Syekh menyebutkan pada beberapa bab sebelumnya tentang tauhid, keutamaan tauhid, pentingnya berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, ya. Bahayanya syirik yang merupakan lawannya tauhid, maka Syekh perlu menerangkan kepada kita pada bab yang keenam ini tentang makna tauhid yang sesungguhnya secara rinci dan lebih gamblang lagi, sekalipun pada beberapa bab sebelumnya telah beliau sebutkan. Tapi pada bab ini beliau ingin sebutkan kembali secara rinci atau lebih detail. Yang kedua, sebagai bentuk penekanan. Karena jangan sampai seorang yang sudah memahami keutamaan tauhid, bahaya syirik, dan memahami keutamaan berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik, tetapi dia sendiri belum paham apa itu tauhid dan apa definisi, pengertian dan konsekuensi daripada tauhid atau la ilaha illallah. Karena pada bab sebelumnya beliau telah menyebutkan kepada kita sebuah ayat yang menerangkan prinsip dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar, yaitu ala basiratin ana wa manittaba'ani. Mereka berdakwah di atas ilmu yang pasti. Li'anna ba'dhan nas yukhthi'u fi fahmi ma'na. Karena masih ada sebagian manusia yang keliru dalam memahami makna tauhid. Kenapa? Karena mereka mengira tauhid itu adalah meyakini Allah Maha Esa dalam mencipta dan Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Mereka kira dengan berkeyakinan demikian sudah cukup seorang itu dikatakan muslim, sudah cukup dikatakan orang itu ahli tauhid. Wa hadza laysa huwa al-murad bi tauhid. Padahal bukan ini yang dimaksud dengan tauhid, yang karenanya para nabi dan para rasul diusir dan dibunuh oleh kaumnya, yang karenanya terjadi peperangan antara mereka dengan kaumnya, yang karenanya Allah menciptakan para nabi, menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, yang karenanya Allah menurunkan kitab-kitabnya yang suci, dan karenanya Allah mengutus para nabi dan para rasulnya dan mensyariatkan seluruh hukum-hukum dalam agamanya. Bukan itu. Wa innamal muradu bitauhid ma dada alaihi nususul lati saqal musannifu rahimahullahu tarfan minha fi hadzal bab. Tetapi yang dimaksud dengan tauhid adalah apa yang ditunjuk oleh ayat-ayat dan hadis-hadis yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab ini, yang mana ayat dan hadis-hadis tersebut menerangkan bahawa ini maksud dengan tauhid adalah ifradullah bil ibadati wal khulus minasyirik, mengesakan Allah dalam ibadah, maka ia tidak akan memalingkan satu pun dari ibadah yang ada kepada selain Allah, wal khulus minasyirik, dan ya, menyelamatkan atau meninggalkan, menjauhi syirik, menyekutukan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah. Baik, kalau ada yang bertanya, kenapa Syekh telah menyatakan tafsiri tauhid, kembali menyatakan wa syahadati an la ilaha illallah dan syahadat la ilaha illallah, bukankah waw dalam bahasa Arab itu yufidul mughayarah, menunjukkan bedanya antara kata yang sebelumnya dengan kata yang setelahnya? Maka Syekh katakan bukan itu tujuannya. Tujuan Syekh menyebutkan syahadat la ilaha illallah setelah menyebutkan tauhid liyubayyin anna ma'nahuma wahidun la ikhtilafa fi. Beliau disebutkan di dalam bab yang satu, satu bab yang sama, untuk menerangkan bahawa makna tauhid dengan la ilaha illallah itu satu, tidak ada perbedaannya. Maka perintah untuk mengucapkan atau merealisasikan tauhid, maka maknanya adalah perintah untuk merealisasikan la ilaha illallah. Perintah untuk merealisasikan la ilaha illallah, maka maknanya adalah perintah untuk merealisasikan tauhid kepada Allahu Jalla wa'ala. Dan Syekh berulang kali membahas dan menekankan makna la ilaha illallah dan tauhid dalam kitab beliau ini serta kitab-kitab beliau yang lainnya. Kenapa jemaah? Karena memang inti tauhid adalah la ilaha illallah. Dia adalah kalimat tauhid. Semestinya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia sadar dirinya itu sedang bertauhid ataukah sedang melakukan syirik. Dirinya sadar bahwa dia tidak boleh melakukan syirik dan mengerti apa saja dari ritual-ritual syirik itu. Tapi anehnya sekarang banyak orang mengucapkan dua syahadat, tetapi dia justru melakukan ritual-ritual syirik dan ia tidak sadar itu syirik. Bahkan dia mengira ritual-ritual syirik yang ia lakukan tersebut adalah bentuk perilasasian terhadap la ilaha illallah. Maka saya berulang kali tekankan, ya, berulang kali menjelaskan kepada kita makna dan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Nah, ini menerangkan kepada kita semangatnya para ulama kita membahas pembahasan tauhid. Mereka enggak pernah bosan menjelaskan pembahasan tauhid berulang-ulang kali dalam satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu ceramah ke ceramah berikutnya. Kenapa jemaah? Karena memang tauhid adalah inti sari agama kita. Karena tauhidlah kita diciptakan. Karena tauhidlah seorang dimasukkan ke dalam syurga dan selamat dari neraka. Semua penyimpangan yang terjadi itu muncul asal usulnya karena tauhid atau akidah yang tidak benar. Perbedaan antara para nabi dan para rasul dengan kaum mereka adalah tauhid. Karena kita lihat para ulama kita seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, terkadang kebuat daurah. Daurah yang beliau buat dengan judul kitab Salatatul Usul. Itu di Saudi, di SD sudah diajarkan kitab itu. Salatatul Usul wa Adilatuha. Qawaidul Arba, empat kaedah tentang tauhid dan syirik. Usulul Sittah, Nawaqidul Islam. Dan daurahnya dihadiri oleh para profesor akidah, orang-orang yang sedang ambil S3 akidah, ya, dan para penuntut ilmu agama. Nah, kemudian berikut ini makna ayat di atas secara global. Nah, tafadhal. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah anna Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru anna ha'ula'i alladhina yad'uuhumul musyrikuna min dunillahi min al-malaikati wal-anbiya'i was-salihin yubadiruna ila talab al-qurbati ila Allah fayarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabahu فإذا كانوا كذلك كانوا من جملة العبيد فكيف يدعون مع الله تعالى وهم مشغولون بأنفسهم يدعون الله ويتوسلون إليه بعبادته. Makna ayat di atas secara global adalah bahwa Allah Jalla wa'ala di dalam ayat tersebut memberitakan bahwa mereka kaum musyrikin, bahwa mereka para malaikat, para nabi atau orang-orang saleh yang disembah oleh kaum syirikin, disembah selain Allah Jalla wa'ala, sekalipun para malaikat tidak ridha disembah, ya, para nabi tidak ada yang mereka ridha disembah selain Allah, justru mereka berdakwah agar kaumnya memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sesuatu yang tidak dipungkiri, ada di antara manusia yang menyembah para malaikat, menyembah para nabi, orang-orang saleh. Dan kalimat menyembah bukan tidak mesti dengan rukuk dan sujud kepada mereka, tapi dengan dia memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepadanya, maka sungguh ia telah menyembah selain Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam ayat ini Allah terangkan bahwa para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh yang diseru selain Allah oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan, sebenarnya mereka sendiri itu berlomba-lomba, mereka sendiri itu mencari wasilah sarana yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan amal saleh. Oleh karenanya mereka optimis hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka takut hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Benar-benar optimis kepada Allah dan betul-betul takut kepada azabnya Allah Jalla wa'ala. Maka apabila mereka, para malaikat, para nabi atau orang-orang saleh yang sebagian manusia memalingkan ibadah Allah kepada mereka, seperti ini sifatnya yang menunjukkan bahwa mereka adalah hamba Allah, berada di bawah kehendak Allah dan sebagai hamba sahaya Allah, maka bagaimana mungkin mereka layak untuk diberikan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala, yaitu ibadah, sementara mereka sendiri tersibukkan dengan diri-diri mereka berdoa kepada Allah dan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan ibadah. Oleh karenanya memang betul seperti ulama katakan, syirik itu memang bertentangan sekali dengan akal sehat. Coba bayangkan sekarang, orang datang ke kuburan, yang di dalam kuburan dia udah mati, udah jadi tulang menulang, bahkan mungkin jasadnya udah gak ada lagi, tulangnya pun gak ada lagi, dia udah mati, tidak lagi berada di alam dunia, sudah berada di alam barzakh, alam ghaib. Dan yang sudah di alam barzakh tidak dapat mendengar suara orang yang di alam dunia, sebagaimana orang di alam dunia tidak dapat mendengar suara di alam barzakh. Karena ini perkara gaib. Kalau bisa saling mendengar, berarti semua manusia tahu perkara gaib. Kecuali hal-hal yang Allah kecualikan, yang Allah perdengarkan kepada mereka beberapa hal. Cukup dengan dalil-dalil tersebut. Tidak boleh seorang kiaskan kepada hal lain. Contohnya Nabi memberitakan dia mendengar suara sendal orang yang mengantar jenazahnya tatkala mereka pulang. Nah, orang-orang yang masih hidup, mereka kuat, mereka kaya, datang ke kuburan orang-orang saleh, atau dengan disebut kuburan orang-orang yang disebut sebagai wali Allah, minta di situ, wahai wali fulan, tolong sampaikan kepada Allah kami butuh ini, tolong sampaikan kepada Allah hajat kami ini, kami bertawasul kepada Anda, kami bertaqarrub kepada Allah. Ini kan kayak akal sehat. Ini kan bertentangan dengan akal sehat. Yang di alam barzah udah jadi tulang menulang, dia sendiri butuh untuk didoakan. Karena dia sudah berada di alam pembalasan. Dia sendiri butuh didoakan. Dia sendiri butuh amalan agar semakin dekat kepada Allah dan agar selamat dari azab. Ya, kok justru diminta tolong padahal dia sendiri butuh untuk ditolong. Apabila orang yang masih hidup cacat, buta, lemah, kita minta tolong kepadanya untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu ia lakukan, bukankah ini pelecehan terhadap dirinya? Dan bukankah ini tindakan yang menyelisih akal sehat? Maka bukankah lebih dari itu, orang yang meminta kepada sesuatu yang sudah hilang jasadnya, sudah jadi tulang menulang, bahkan sudah menjadi tanah di dalam tanah, kemudian dia ajak bicara, ya? Dan itu bukan enggak ada, bukan sesuatu yang tidak terjadi. Kita sampaikan ini, sebagian orang datang dengan jumlah ribuan, ya, bicara dengan kiai yang sudah mati tersebut, tolong ya Pak Kiai, ingat-ingatin kami ya dalam alam barzah, jangan lupa sama kami ya. Bahkan ada yang sudah seperti orang bercanda, ini Pak Kiai Habib pulang nih, mau poligami ini bulan depan, nanti lo hadir ya. Itu ada terjadi. Maka Allah ingatkan, siapapun yang kalian sembah, baik para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, apalagi benda mati, mereka sendiri itu takut sama Allah. Mereka sendiri itu berharap kepada Allah. Dan mereka sendiri itu berusaha untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Berarti mereka hamba Allah. Kalau mereka hamba Allah, kenapa diberikan kepada mereka ibadah yang itu merupakan hak Allah Jalla wa'ala? Ini mana ayatnya? Karena tidak memahami inilah yang membuat sebagian orang melakukan kesyirikan kepada kuburan-kuburan para wali atau orang-orang saleh dengan alasan tawassul, dengan alasan cari syafaat. Allahul musta'an. Baik, istamir. مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله لأن ذلك هو الشرك الأكبر. الله أكبر. Sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini adalah karena ayat ini menerangkan kepada kita makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Bahwa makna atau kandungan tauhid atau la ilaha illallah adalah tarku ma alaihi al-musyrikun min da'wati as-salihin wal istishfa'i bihim ila Allah fi kashfi ad-dharri aw tahwilih. Adalah meninggalkan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa jahiliyah. Apa kesyirikan tersebut? Yaitu berdoa kepada orang-orang saleh dan meminta syafaat mereka agar mereka mendekatkan orang-orang yang datang ke kuburan mereka tersebut kepada Allah Jalla wa'ala untuk mengangkat mudarat yang sedang terjadi pada mereka atau memindahkannya. Mereka enggak minta kepada wali yang sudah meninggal itu. Walaupun juga ada sebagian mereka yang memang syiriknya sudah rububiyah. Bukan lagi dia menitipkan permohonannya kepada Allah, ke wali tersebut. Tapi ada yang memang yang sudah syiriknya langsung rububiyah, dia minta memang langsung kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Ini syirik yang sudah luar biasa parahnya karena sudah rububiyah dan uluhiyah. Tapi yang banyak terjadi dan kurang disadari itu syirik karena alasannya dia enggak meminta kepada selain Allah adalah orang-orang yang datang ke kuburan dengan alasan tawassul, istighatsah, cari syafaat. Kami enggak rukuk kok sama kuburan ini, kami enggak sujud kok, kami enggak minta hujan sama dia, kami enggak minta agar dia menghilangkan corona, kami minta sama Allah. Cuma kami datang ke kuburan ini cuma sekedar tawassul, cari syafaat agar kiai ini, wali fulan ini yang akan menyampaikan permohonan kami kepada Allah. Seperti kalau kita mau jumpa raja kan enggak mungkin kita langsung bertemu dengan raja, siapalah kita ini. Sebab mereka jatuh ke dalam syirik karena menganalogikan Allah dengan makhluk. Makhluk butuh kepada perantara karena ia lemah, sementara Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak butuh kepada perantara. Bahkan ia yang telah berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian langsung kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika mereka bertanya kepadamu tentangku, maka aku adalah zat yang maha dekat akan mengabulkan doa setiap yang berdoa. Hendaknya mereka yakin akan aku kabulkan dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Dan menitip doa kepada orang-orang yang mati, dari sisi lain setelah ia adalah syirik, ada unsur buruk sangka kepada Allah. Pesimis dari rahmat Allah, dan itu sikap yang buruk. Kalau dia optimis kepada Allah, niscaya dia akan langsung berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak perlu menitipkannya kepada selain, kepada para makhluk. Ini sebab mereka jatuh ke dalam syirik ini dengan alasan tawassul atau cari syafaat. Padahal tindakan ini adalah tindakan yang bertentangan dengan la ilaha illallah atau kandungan tauhid. Sekarang kalau kita tanya kepada orang-orang yang i'tikaf di kuburan-kuburan para wali, di kuburan-kuburan orang saleh, mereka akan menjawab, kenapa kami dikatakan berbuat syirik? Kami enggak sholat untuk mereka kok. Kami enggak puasa untuk mereka. Kami enggak minta sama mereka. Kami enggak rukuk sama mereka. Kami enggak sujud untuk mereka. Kami enggak menyembelih untuk mereka. Tapi tujuan kami ke sini cari tawassul, cari syafaat. Persis dengan jawaban dan alasan Abu Lahab CS. Di masa itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam ayat ketiga dalam surat Az-Zumar. Mereka beralasan ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Yang kami lakukan di sini hanya agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Doa yang ingin kami minta kepada Allah kami titipkan ke mereka. Kami menyembelih untuk Allah cuma kami lakukan di kuburan mereka agar mereka menyampaikannya langsung kepada Allah agar Allah menerimanya atau agar lebih berkah. Kami berdoa kepada Allah cuma kami lakukan di kuburan ini agar lebih cepat sampai. Itu letak syiriknya Abu Lahab CS yang dibabat habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kok justru sekarang ketika diingatkan itu syirik, kamu Wahhabiyah, ini antek-antek Yahudi, pemecah belah umat, mensyirik-syirikkan orang. Memang kalian udah punya kunci surga ya? Sisain dikit dong kaplingan dalam surga untuk kami. La haula wala quwata illa billah. Mestinya dia bersyukur dan berterima kasih sudah diingatkan dari ritual syirik. Andai kata itu bukan syirik, terangkan sisi. Dia minta sisi pendalilannya. Kan cukup jelas. Tapi itu tersamarkan bagi kebanyakan orang. Bukan sekedar kepada sebagian orang awam. Bahkan orang-orang yang mereka punya title S1, S2, dan S3 tidak tahu itu syirik. Yang lebih parah lagi tahu itu syirik tapi pura-pura enggak tahu. In kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Jika dia tidak tahu sebenarnya itu sudah sebuah musibah, enggak tahu syirik, enggak tahu masalah tauhid. Kalau dia tahu tapi pura-pura enggak tahu itu jauh lebih besar lagi musibahnya. Maka saya terangkan di sini bahwa ayat ini disebutkan oleh Syekh di sini karena memang dalam ayat ini ada penjelasan kandungan atau konsekuensi tauhid atau la ilaha illallah, yaitu meninggalkan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, berdoa kepada orang-orang saleh, datang kepada kuburan-kuburan para wali dengan alasan tawassul, cari syafaat agar mereka menyampaikan kebutuhan kami kepada Allah agar Allah mengangkat mara bahaya ini. Ini terjadi apa enggak? Terjadi. Corona terjadi, ke kuburan perginya. Gempa terjadi, gempa ke kuburan perginya. Mau naik haji ke kuburan orang fulan. Ada apa yang kalau bukan ada keyakinan sesuatu pada kuburan itu? Kalau ditanya, oh kami cuma tawassul, cuma cari syafaat. Itulah penjelasan Abu Lahab CS di masa itu. Yang Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, yang antara ayat ketiga dalam surah Az-Zumar tadi, di antara juga adalah dalam surat Yunus. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Mereka telah beribadah kepada selain Allah, kepada hamba-hamba mara makhluk yang tidak dapat memberikan mudarat dan manfaat, dengan alasan kami cari syafaat. Allah katakan alasan mereka mencari syafaat kepada orang-orang saleh tersebut adalah bentuk peribadatan mereka kepada selain Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Karena Allah telah menyatakan kepada Nabi Muhammad, katakan sesungguhnya seluruh syafaat itu milik Allah. Nah, tapi sayang, amat disayangkan banyak orang enggak sadar bahwa ritual atau tindakan yang seperti itu adalah syirik. Ya, karena sedikitnya da'i yang menjelaskan pembahasan tauhid dan memperingatkan manusia bahaya syirik hari ini. Bahkan lebih buruk dari itu, ketika mereka sudah tidak mau bahas tauhid dan enggan memperingatkan masyarakat bahayanya syirik, tatkala datang syekh-syekh, ustaz-ustaz yang membahas tauhid atau syirik, maka da'i-da'i su' ini mulai melontarkan berbagai fitnah kepada ustaz-ustaz yang memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Itu ustaz pemecah belah umat, itu ustaz Wahhabi, hati-hati, dan seterusnya. Mestinya dia menjadi malu kepada Allah. Mestinya dia bersyukur. Dia yang, dia enggak berani bicara masalah tauhid dan syirik, Alhamdulillah sudah Allah datangkan orang lain yang berani membahas tentang tauhid dan syirik. Nah, seperti di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang-orang yang melakukan kesyirikan di masa beliau yang beliau dakwahi dan beliau dakwahi dengan kekuatan kerajaan, bukanlah orang-orang yang mengaku dirinya Yahudi, Nasara ataukah yang lainnya, tetapi mereka mengucapkan dua syahadat, mereka sholat lima waktu, mereka haji, mereka umrah, mereka puasa. Kau mengaku muslim, syahadat, sholat lima waktu, puasa, haji, umrah, tapi buat syirik, membangun bangunan-bangunan yang tinggi di kuburan, ya, di atas kuburan, kemudian beriktikaf di kuburan-kuburan yang dikeramatkan tersebut, ya, berhajat ke situ, cari syafaat ke situ, persis seperti kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut ini pelajaran yang dapat dipetik dari ayat di atas. Nah, ma yustafad min al-ayah al-awwal ar-radd 'ala alladhina yad'un al-awliya'a was-salihin fi kashf ad-dharr aw jalb an-naf'a بأن هؤلاء المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف يملكون ذلك لغيرهم. Nah, pelajaran pertama adalah bantahan kepada mereka yang berdoa memalingkan ibadah kepada para wali atau orang-orang saleh agar para wali atau orang-orang saleh tersebut menjadi sebab hilangnya mudarat dari mereka atau memperoleh kebaikan. Maka Allah terangkan bahwa mereka sendiri tidak punya kemampuan untuk menghilangkan mudarat atau mendatangkan manfaat untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk orang lain. Oleh karena kalau kita lewat kuburan biasa aja, kenapa harus takut? Sebagian orang, hai kibar menuh, nah ibadah boleh kok. Teman yang lewat kuburan wali, lewat kuburan pulang, woi bilang mesaji. Nah bakai keramat yuk bakai nak kubu para wali nan. Kiba menau pas lewat anak, nah ibadah boleh ku ron. Lu ibadah boleh ku. Tapi mi lewat anak ibadah boleh ku. Ya yang leh kenang penget. Apa bahasa Indonesia ya? Boleh ku. Ubun-ubun. Ha? Bulu di sini. Baik. Kalau lewat kuburan para wali, ubun-ubunnya bangun katanya. Seperti hangat tadi lewat situ, seperti beda suasananya. Ya, takut kalau enggak kasih sedekah akan malang, akan sial dan seterusnya. Padahal mereka sendiri hamba Allah, jangankan untuk mendatangkan manfaat atau mudarat kepada orang yang masih hidup, untuk diri mereka sendiri mereka enggak mampu. Apalagi untuk selain mereka. Biasa aja. Ya. Kalau memang kita ke pemakaman, baca doa masuk pemakaman, assalamualaikum ahlad diyar, firullahu lana walakum wa inna insya'allah bikum lahiqun. Kenapa harus takut? Nah, terlalu banyak nonton film horor sehingga mentalnya mental mincin, dan juga karena tidak belajar tauhid sebagian orang. Kalau lewat kuburan gemetar, tapi lewat masjid enggak sholat masjid, sedang dilakukan sholat jamaah biasa aja, nggak ada rasa penyesalan dan khawatir akan sial hidupnya. Begitu lewat kuburan wali fulan, nggak berhenti titip sedekah di situ, khawatir sial. Apa ini? Bukankah syirik? Bukankah khurafat? Apa sebabnya? Karena sedikitnya para da'i di masa sekarang yang membahas tentang tauhid yang sesungguhnya, dan sedikitnya mereka yang memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik dan khurafat, menunjukkan kepada kita dakwah tauhid, dakwah yang darurat. Masyarakat kita lebih butuh kepada dakwah tauhid daripada beras, daripada ke beras, minyak atau kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Demi Allah, andai kata mereka hidup tanpa makan dan tanpa minum atau kekurangan pakan minum, tetapi mereka memiliki tauhid dan tidak melakukan syirik, demi Allah itu lebih baik, lebih membahagiakan mereka di dunia dan akhirat daripada mereka hidup dengan kebutuhan-kebutuhan yang sempurna atau memiliki fasilitas dunia yang sempurna, tetapi mereka tidak paham tauhid dan melakukan kesyirikan. Nah, berikutnya. Kata ini di khawfil anbiya'i was salihin minallahi wa bayanu raja'ihim li rahmatih. Penjelasan bahwa mereka para nabi dan orang-orang saleh adalah hamba-hamba Allah yang amat takut kepada Allah dan mereka amat optimis kepada rahmat Allah Jalla wa'ala. Ini merupakan prinsip dalam beribadah. Bahkan para ulama terangkan ini adalah rukun beribadah kepada Allah. Di mana seorang hamba yang ingin merealisasikan ubudiahnya kepada Allah hendaknya dibangun tiga, di atas tiga sifat. Dipimpin oleh sifat cinta kepada Allah dan apa yang ada di sisinya. Kemudian distabilkan ya, oleh dua sifat. Yang itu yang mana dua sifat tersebut laksana dua sayap untuk seekor burung, yaitu rasa takut dan harap kepada Allah. Sifat takut kepada Allah dan azabnya akan mencegah dia untuk bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah. Dan sifat roja optimis kepada Allah akan memotivasi dan memberi semangat untuk dia selalu bertobat kepada Allah setiap kali jatuh ke dalam dosa. Membuat dia semangat untuk senantiasa beribadah kepada Allah karena dia optimis Allah akan menerimanya. Maka ini sifat yang mesti kita miliki dalam beribadah kepada Allah. Dan mereka para nabi dan para rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling sempurna takut, harap dan cinta mereka kepada Allah Jalla wa'ala dalam perilasasian ubudiah mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Berikut ini beberapa pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama, Ustaz, adakah doa sesuai dengan sunnah supaya terhindar dari syirik? Mohon dijelaskan takhrijnya. Barakallahu fik. Banyak doanya, baik doa secara umum yang mencakup tauhid dan syirik ataukah secara khusus. Secara umum misalkan doa Nabi Allah mamuqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, dan agama landasannya adalah tauhid. Contoh yang lainnya, doa yang sering kali Nabi panjatkan sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk kami di dunia ini. Kata Abdullah bin Abbas, hasanah fid dunya hasanah adalah al-ilmu nafi' wal amalus salih. Ilmu agama yang bermanfaat dan amal salih. Ilmu agama akan menerangkan kepada seorang tentang tauhid dan syirik sehingga dia merealisasikan tauhid dan meninggalkan syirik. Dan amal saleh adalah ibadah yang dibangun di atas tauhid dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an usyrika ma wa an usyrikaka wa an usyrika bika wa ana la a'lam. Aku berbuat syirik, aku berlindung kepadamu untuk berbuat syirik dalam keadaan aku tak sadar. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, dan seterusnya. Yang kedua, dia bisa berdoa dengan bahasa yang dia mampu. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Minta kepada Allah, ya Allah jauhkan hamba. Di antara doa khusus dalam hal ini adalah doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari syirik memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah, kepada berhala-bala ataukah yang selainnya. Barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Referensi kitab tauhid asma wa sifat untuk pemula dan ada rad syubhatnya Ustaz. Barakallahu fik. Ya akhi, kalau Anda pemula maka tidak tepat langsung baca kitab-kitab yang ada rudutnya. Penyebutan syubhat kemudian rudut, ini kurang tepat. Itu dikaji oleh orang-orang yang bukan pemula. Adapun para pemula, metode belajar dan pembelajaran yang para ulama contohkan adalah at-ta'sil. At-ta'sil membentukkan landasan-landasan yang benar secara landasan-landasan dasar dalam perkara akidah. Oleh karenanya misalkan di Yaman, untuk silsilah tauhid mereka, kita diajarkan dalam uluhiyah salasatul usul wa adilatuha, al-qawa' kitab al-qawa'idul arba', ya, benar kitab tauhid matannya dan syarah-syarahnya, fathul majin, qurratu ayunil muwahhidin ataukah yang lainnya. Setelah itu baru belajar kasyfu syubhat, membantah syubhat ahli kesyirikan. Setelah belajar beberapa kitab yang menjelaskan kepada kita tentang tauhid dan syirik tanpa metode bantah membantah. Setelah itu baru belajar kasyfus syubhat. Oleh karena yang mufti Sunan Arabiyah sekarang yang bernama Syekh Abdul Aziz, kata beliau, tidak tepat orang seseorang qalib langsung belajar kasyfus syubhat sementara dia belum belajar thalathatul usul, belum belajar qawaidul arba, dan belum belajar kitab tauhid. Walaupun mungkin aja dia memahaminya, tapi kurang tepat. Setelah itu baru belajar kitab-kitab yang membahas asma'wa wa sifat lebih detail lagi. Karena dalam kitab-kitab yang saya sebutkan di atas pun sebenarnya sudah diisyaratkan secara ghalbah, seperti dalam kitab Tauhid ini. Sudah beliau terangkan tentang asma'wa sifat secara ringkas dan global di akhir-akhir kitab. Nah, setelah tamat kitab ini, dia baru masuk ke kitab-kitab akidah yang lebih tinggi. Contohnya dalam bab asma'wa sifat, paling bagus adalah ya untuk pemula adalah Al-Qawa'idul Muthla, kaedah-kaedah indah terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yeah. Apa yang beliau sampaikan dalam kitab tersebut adalah intisari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Qayyim dalam kitab-kitabnya terkait Asma'ullahil Husna wa Sifatil Ula yang berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW dan pemahaman para as-salaf. Ya, kemudian atau bisa juga wasitiyahnya saja. Wasitiyah di dalamnya tidak hanya pembahasan asma'u sifat, sudah ada pembahasan akidah terhadap para sahabat dan kaum khawarij. Tapi kalau qawaidul muthla, dia khusus bab asma'u sifat. Oleh karena Syekhuna Yasin menyebutkan lebih bagus ini dulu, setelah itu baru dia baca kitab Lum'atul I'tiqad. Ya, di sana juga ada pembahasan kaidah asma'u sifat, tetapi juga ditambah dengan pembahasan-pembahasan akidah yang lain. Setelah itu naik ke akidah wal wasithiyah, baik dengan syarahnya Khalil Haras atau syarah yang lainnya. Setelah itu dia naik lagi belajar al-fatwa al-hamawiyah, ya. Dan dia naik lagi bahas kepada kitab taqrib tadmuriyah, ya, yang sudah diringkas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin At-Tadmuriyah Syekhul Islam. Setelah itu dia belajar syarah Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Ibn Abi Al-Ais. Di sana beliau sebutkan syubhat-syubhat seluruh sekte-sekte yang sesat menyesatkan terkait asma wa sifat Allah Jalla wa'ala secara detail, dan beliau bantah secara detail dan ilmiah. Yang bantah-bantahan itu beliau tersebut sebagiannya sulit dipahami apabila seorang belum mempelajari dasar-dasar kaidah asma wa sifat, dan terlebih lagi kalau dia belum paham nahwu dengan bagus. Nah, barakallahu fi akhi. Qawaidul muslah. Baik, al-qawaidul muslah. Barakallahu fik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah manhaj Buya Hamka? Karena kalau tidak salah ana pernah membaca bahwa Buya Hamka itu menyelisih perkara-perkara bidah. Jazakallahu khairan. Saya sendiri belum pernah membaca karangan-karangan beliau sendiri, beliau secara khusus. Dan yang ana ketahui sekilas adalah demikian. Beliau menegakkan sunnah, ya, sampai-sampai beliau atau ayah beliau dituduh Wahabi di masa itu. Ya, beliau menegakkan sunnah dan mengajak umat kepada kembali kepada Al-Qur'an dan as-sunnah, meninggalkan kesyirikan, kebid'ahan atau khurafat. Adapun lebih detail ya dari itu mungkin dapat ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lebih berilmu dan lebih tua, yang mungkin mereka sudah mempelajari dan mengkaji karangan-karangan beliau rahimahullahu taala ya lebih rinci. Ya, wallahu alam bisawab. Baik, ini ada akhuna Abdullah Malino yang ingin langsung bertanya. Boleh, silakan. Fadhal, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Atau pesan langsung saja pertanyaan saya. Nah. Telah kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir sudah dipastikan bahwa mereka menduduki atau tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Nah. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan secara umum bahwa orang-orang kafir memang sudah dipastikan tempatnya di dalam neraka. Nah. Kemudian Allah juga menyebutkan orang-orang yang khusus seperti Korun disebutkan secara khusus namanya dan yang lainnya dari orang-orang kafir. Pertanyaan saya Ustaz, apakah misalkan kita sudah mengetahui bahwa tetangga kita ini meninggal dalam keadaan kafir, bolehkah kita mengatakan bahwa dia pasti sudah masuk di dalam neraka? Nah, kalau dia kafir bukan muslim, Nabi yang memvonis Abu Talib, pamannya sendiri, ketika pamannya tersebut meninggal dan belum mengucapkan wasyadat, beliau berkata kepada Ali, inna abakal kafir qad mat fadhhab fawarih, wahai Ali, ayah kamu yang kafir ini sudah mati, kuburkan ia. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Talib terkait ayah kandungnya Ali bin Abi Talib dan paman kandungnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib. Masya Allah. Barakallah. Ya Ustaz, saya sedikit istilahnya, sebelumnya saya mungkin pernah mendengar seorang Ustaz yang berceramah, dia artinya mengatakan bahwasanya di antara adab terhadap orang yang sudah meninggal meskipun dia kita ketahui bahwa dia adalah orang kafir, maka tidak perlu lagi kita singgung-singgung hal tersebut. Baik. Itu baik. Ah, ya Ustaz. Baik, antum bertanya tadi tentang boleh tidaknya. Maka saya katakan boleh. Adapun dari sisi adabnya, maka lebih baik untuk tidak dikatakan karena itu hanya menimbulkan kegaduhan dan tidak memberi manfaat. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya, ini yang saya kebingungan sebelumnya. Nah, barakallahu. Sudah benar yang Ustaz tersebut sampaikan. Beliau membahas dari sisi adabnya. Beliau tidak menyatakan dari sisi tidak bukan sedang menjelaskan boleh tidaknya. Kalau antum bertanya tadi karena boleh tidak, saya katakan boleh. Namun kalau antum tanya adabnya, adabnya enggak usah dikatakan seperti itu karena tidak memberi manfaat apalagi dapat memberikan mudarat kepada antum. Nah, barakallahu fiik. Allah yafadak. Allah yafadak. Nah, silakan Bang Zidan, Allah yafadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikal. Ahlan bi barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Begini Ustaz, terkait kesyirikan, ada saudara ini kakak ana itu sampai kesyirikan ini benar-benar sudah membuat pecahnya silaturahim, jadi dia lebih percaya ke jin bahwa kalau yang sepikiran dengannya dia anggap saudara bahkan sebagai seperti adik kandung, tapi kalau enggak malahan adik kandungnya itu dianggap bukan saudara, bahkan sampai durhaka sama ibu kami gitu. Anak lama kelamaan kadang suka jengkel gitu, karena ibu anaknya sampai marah bahwa ya kan lama lagi ini kamu ini bakal kena batunya, katanya gitu, anaknya gitu, jadi anak terzol ini, buana. Tapi kadang-kadang juga anak pengen, apakah boleh misalnya saya sampai bilang mana jinnya, gitu, sampai nana mana jinnya, datang dan jangan sampai ikut campur urusan gitu, dan mereka istilahnya tidaklah mulia dari pada kita, gitu. Jadi maksudnya apakah boleh seperti itu, gitu. Nah, saya menantang dia, coba kamu datangkan jin yang selama ini kamu katakan ada dan seterusnya, begitu? Iya, maksudnya seperti itu. Ya. Baik, barakallah. Sebenarnya parah gitu. Sebenarnya dalam Al-Qur'an dan hadis juga banyak ya tantangan-tantangan seperti itu dari Allah dan Rasulnya kepada kaum musyrimin. Qul haluma syuhadaakum, ya. Mana syurakaakum, ya. Syirik orang-orang yang kalian sekutukan Allah Jalla wa Ala dengannya. Ya, fad'uhum hal yastajibu lakum? Coba kalian doa, berdoa kepada mereka, minta kepada mereka, apakah mampu mereka lakukan kepadamu? Ya. Ini salah satu metode Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mematahkan kesyirikan. Ya, cuma terkadang ya, kita lihat karena metode dalam berdakwah pun banyak yang Allah terangkan dalam Al-Qur'anul Karim yang secara umum dengan cara yang hikmah dan mau'idhah hasanah. Apabila dengan cara tersebut membuat dia menjadi murka, marah dan justru emosi, tidak lagi menerima apa yang mungkin sebenarnya dia akan menerimanya sebelumnya, ya, apabila tidak dengan cara memperolok-olok dia, maka lebih baik ya ini ditinggalkan, dia pakai metode yang hikmah, yang lebih hikmah dia sampaikan. Ya, apa itu tauhid, ya, apa itu syirik, ya, sampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang syirik dan bagaimana kelemahannya jin, bahwa tiada yang mengetahui perkara gaib ya, kecuali Allah Jalla wa Ala ya. Apakah dia sampaikan secara langsung ataukah dengan surat ya. Dan terkadang memang kita enggak bisa kita pungkiri, ketika mendakwahi keluarga terkadang kita kurang bisa sabar, terkadang kita bisa lebih sabar mendakwahi selain keluarga daripada keluarga sendiri. Ini kekurangan yang mesti kita benahi pada diri kita ya. Maka dengan cara yang seperti itu insyaallah lebih baik, ini akan menutup pintu pertengkaran ya dan permusuhan di dalam keluarga besar. Andai kata sudah disampaikan dan ia masih melakukan syirik-syirik besar, maka kita harus punya prinsip al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dan berjauh dari syirik dan pelakunya, agar kita tidak termasuk dari golongan tersebut atau jatuh ke dalam ke dalamnya. Barakallahu fik. Baik, saya kira sampai di sini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.